simbut. Udang sare subuh subuh, lulung kene. Maksud rek salat subuh, tapi simbut ngagupaya nyahe es deui. Menang putri polisi monok moe dilu wangi nikmat berkenan silih rontok silih ledot ubra barang alilir brus di angin. Astagfirullahaladzim, ngantun kenu lima waktos, ngan ukur ngimpen maksiat. Ampun Gusti, nyana dahapun tenabi, tobat mual dehi-dehi, gugah subuh tibra dehi. Udah, kudu maksa tiris tiris kesibut karena kewajiban ini fungsi gitu coba ternyata simut sebelah tempat yang aku bayan di kisinya lu ngomong kelak kedai mana jalan keadaan suka pemudaan. Udang sare subuh subuh, udang. Lulungu kene, maksud rek salat subuh, tapi simut ngaku payah. Ya hees deui, kita kudu diparangkeun dengan ngimpi. Menang putri monok moe ngarep di luwengi silih rontok eta rame eta silih ledot apa yang wis gambudak ya barang lilir bali sampo brus di angin jadi kaduhu kayana. Astagfirullahaladzim, ngantun kenu lima waktos, ngan ukur ngimpen maksiat. Ampun Gusti, nyana dahapun tenapi, tobat mual deui-deui, ugah subuh tibra deui. Ayah aku ngena udang sare subuh subuh lulungu kene kupayan maksud rek salat subuh simut tapi simut ngaku payah es torakan dulu ngimpi maksiatet menang putri monok moek dilu wangi sehingga budak nasili rontok lengkas sili ledo jangan pas udang barang lilir sibuk brus dianyir astagfirullahaladzim ngantun kenu lima waktu ngan ukur mimpen maksinya ampun gusti nyana dahapun terapi obat mual deh ugas subuh di